Kalau di risalah ladunia, caranya mendapat ilmu laduni ada tiga. Yang pertama jelas tadi, dianugerahi oleh Allah. Yo, meskipun rumusnya harus membersihkan jiwa, dalam kasus tertentu mungkin ada orang yang biasa-biasa. Mungkin dia cenderung jahat, tapi Allah ingin menolongnya, menghadiahinya dengan hidayah. Akhirnya dia bisa melihat hidayah. Kalau ini memang hadiah dari Allah. Cuma tidak sembarangan orang dapat ini. Tidak usah nunggu, makanya orang nunggu hidayah. Saya nunggu hidayah saja Pak besok. Tidak usah ditunggu. Kamu yang berusaha membersihkan dirimu, nanti hidayah datang. Kecuali dalam kasus khusus yang Allah menghendaki, ya, hidayah datang pada orang tertentu yang padahal dia ini jahatnya luar biasa, rusaknya luar biasa. Mungkin ada orang tertentu begitu. Jadi ini memang murni hadiah dari Allah yang pertama. Ada jenis kedua. Kalau yang ini tadi, yang riyadhah, mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pakai usaha. Di risalah dikutip dua hadis. Saya tidak tahu sahih dhaifnya, mahasiswa hadis yang ngecek. Kalau katanya Ghazali ditulis di kitabnya, berarti baunya wangi hadis ini. Ya, silakan kamu cium nanti. Man amila bima alima auratah aurasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa menjalankan apa yang diketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang dia belum ketahui. Ini hadis. Jadi syaratnya kamu dikasih ilmu laduni yang belum kamu ketahui itu apa? Manfaatkan ilmu. Jalankan ilmumu sampai ke level manfaat. Nanti Allah akan nambah ilmu. Makanya ustadz guru itu kerasannya kok pinter terus ya. Allah ngasih anugerah terus, ilmunya manfaat. Dijalankan. Kalian mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi manfaatkan ilmumu untuk hidupmu. Nanti aurasahullahu ilman malam ya'lam. Kalau ini mujahadah yang lain lagi. Man ahlasallaha arba'ina sobahan azharallahu ta'ala ya nabi al-hikmah min kolbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah 40 subuh, 40 hari berarti, maka Allah akan menampilkan, menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Oh, itu silahkan kamu kaji hadis ini. Barang siapa yang bisa konsisten ikhlas, ikhlas itu berarti segala amalnya hanya untuk Allah, tidak mengeluh apapun keputusan Allah. 40 hari saja itu mungkin angka itu untuk menunjukkan bahwa kita serius, konsisten, selalu ikhlas kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hikmah dalam hati kita yang nanti akan tampil dalam lisan kita. Sumber-sumber hikmah ditanam dalam jiwa dan itu akan kelihatan dalam ucapan kita. Nah, itu hadis. Kalau di Ghazali, silahkan kamu cek. Ya latihan lah ya 40 hari ikhlas. Bikin program sendiri ya. Kalendernya ditulis sih. Bulan mungkin Ramadan besok lah lebih enak. Cuma Ramadan 30, 10 hari sebelum Ramadan. Nanti ngajinya libur gak apa-apa. 10 hari sebelum Ramadan, program ikhlas. Hati-hati bener, jangan sampai komplain, protes, mengeluh, melakukan sesuatu berpamrih dunia. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Jajal. Bisa apa enggak. Tidak masalah Pak, hari ke-39 setengah saya batal misalnya. Ya tidak apa-apa, Allah kan sudah melihat usahamu. Allah itu tidak kaku, tidak deso kayak kamu. Ya ngerti lah kamu sudah serius, kalau kurang dikit ya tidak masalah. Allah sudah ngerti keseriusanmu. Kalau Allah menghendaki mungkin enggak nyampe 40 hari kamu sudah merasakan hikmahnya. Boleh dicoba. Wong ini yang memvalidasi hadisnya kan Ghazali. Waliullah yang enggak diragukan lagi. Nah, itu jalan riyadhah namanya. Yang ketiga jalan tafakkur. Kalau ini sebenarnya jalan normal. Kalau kita belajar serius normal pakai akal tidak masalah, kayak gini nih gak masalah kalian belajar biasa. Tapi yang serius, memang gairah mencari ilmunya luar biasa atau labil ilmi ya tetap lillahi ta'ala, nanti Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban. Kalau bahasanya kosa, keseriusan kita akan dibantu oleh Allah. Ini yang seperti saya bilang tadi, wong kita belajar insani pun ilmunya kan juga dari Allah. Jadi yang ketiga, tafakkur, ayo belajar. Kita belajarnya satu halaman, hasilnya bisa berhalaman-halaman. Dari mana? Dari Allah. Kita membacanya cuma satu buku, mungkin hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena kesungguhan kita belajar. Padahal kita baca cuma satu baris, tapi inspirasi dari satu baris ini luar biasa banyak. Wah, berarti hubungannya sama itu, sama ini. Wawasan kita jadi luas hanya karena satu baris ini. Dari mana asalnya? Dari Allah. Karena Allah tahu kesungguhan kita. Itu jenis laduni juga. Jadi laduni itu bisa dikejar lewat tiga jalur. Hadiah murni dari Allah. Cuma kalau ini gak bisa diprediksi, gak bisa diukur. Yang bisa diukur yang kedua, riyadhah kita, usaha kita memang untuk nyari. Atau yang ketiga, ya kita belajar saja, tafakkur seperti biasa, cuma serius, ikhlas lillahi ta'ala, nanti Allah menyambut kita. Itu tiga cara.